Bila tetes air mata membasahi pipi, bila hatiku bergetar tak tertahan lagi, saat kau ucapkan isi hatimu padaku, ingin aku menangis karena sangat bahagia. Selamanya.